Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan. Maksudnya Rasulullah SAW maksum, bukan berarti Rasulullah SAW tidak pernah salah. Tapi Rasulullah kalau salah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW melakukan beberapa kesalahan, ditegur oleh Allah. Contohnya seperti, tatkala Rasulullah SAW mengharamkan madu, gara-gara ingin menyenangkan sebagian istrinya. Allah tegur, Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka, tabtaghi mardhata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada engkau, gara-gara mencari keridhaan istrimu? Allah tegur atau tidak? Tegur. Beberapa ayat terjadi, Allah tegur Nabi SAW. Tatkala datang Abdullah ibn Ummi Maktum, ingin minta didakwahi oleh Nabi, sementara Nabi sedang mendakwahi orang pembesar-pembesar Quraisy. Rasulullah SAW sedang sibuk mendakwahi orang-orang besar Quraisy. Tiba-tiba Ibnu Maktum ingin dapat nasihat dari Nabi, maka Nabi pun berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dengan wajah agak bermusam. Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Muhammad Rasulullah SAW berpaling dengan wajah bermuka masam. Padahal Ibnu Ummi Maktum tidak lihat Nabi bermuka masam. Dia lihat atau tidak? Tidak, dia dalam keadaan buta. Tapi Allah tahu Nabi salah. Allah tegur atau tidak? Allah tegur. Oleh karena yang dimaksud dengan maksum bukan berarti tidak pernah salah. Tapi kalau salah ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya oleh karena kalau Nabi dia manusia, dia pertama dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dia masih bingung saya ini siapa. Karena orang tersebut datang dalam gua Hira, kemudian Iqra dipeluk, kemudian dilepas, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian keluar. Maka dia bingung, apa ada gerangan dengan saya? Dia mengatakan, ini khasyitu ala nafsi, kepada istrinya saya khawatir sesuatu menimpa diri saya. Dia masih belum proses, baru awal menjadi apa? Nabi. Kalau wajar timbul dalam dirinya kesedihan yang amat sangat, sampai timbul perasaan ingin bunuh diri, ya bisa saja terjadi. Namun buktinya dijaga. Kalau seandainya hadis ini sahih, kita bilang justru ini menunjukkan dia seorang Nabi. Buktinya, Allah menjaga dia dengan memunculkan Malaikat Jibril, kemudian mengatakan, Ya Muhammad, innaka rasulullahi haqqan. Wahai Muhammad, engkau adalah seorang Rasul yang benar. Ala kulli hal, kita katakan hadisnya apa? Lemah. Oleh karenanya kelompok satunya pun kita katakan jangan mencela Sahih Bukhari, karena ini hadisnya lemah. Oleh karenanya mereka mengatakan adapun Muhammad yang dalam Sahih Bukhari bukan Muhammad kita. Subhanallah. Mereka demikian. Karena Muhammad mereka menurut riwayat mereka, kata mereka Muhammad yang di Sahih Bukhari bukan Muhammad kita. Muhammad Sahih Bukhari begini, begini, begini. Muhammad kita enggak seperti ini. Kan? Namun ada riwayat yang sahih, Rasulullah SAW tatkala bersedih tanpa ada kisah apa, ingin apa? Bunuh diri. Rasulullah SAW bersedih, rindu. Allah membuat dia rindu untuk bertemu dengan apa? Malaikat Jibril. Penasaran, rindu, ada apa yang terjadi, ingin dengar firman Allah yang begitu indah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lima ayat pertama. Subhanallah, ayat yang begitu indah yang ingin didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun sedih, kok tidak muncul lagi Malaikat Jibril. Akhirnya kata Rasulullah sallam, "Bainama ana amshi, istami'tu sautan minas sama'." Farafa'tu basari. Tatkala saya sedang berjalan, tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Maka saya pun mengangkat pandanganku. Fa'idhal malakul ladhi ja'ani bihira, jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ardi. Fara'idtu minhu. Tiba-tiba saya lihat malaikat yang tadinya bertemu saya di gua Hira, ternyata sedang duduk di sebuah kursi di antara langit dan bumi. Saya pun takut kepadanya. Maka faraja'tu fakultu, saya pun pulang lagi ketemu Khadijah. Fakultu zammiluni, selimuti aku. Fa anzalallahu, maka turunlah ayat berikutnya, ya ayyuhal muddatthir. Jadi ingat surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tidak turun satu surat seluruhnya. Turunnya cuma apa? 5 ayat. Ayat-ayat berikutnya turun di lain waktu. Turunlah surat berikutnya namun juga tidak lengkap, ya ayyuhal muddatthir, wahai orang yang berselimut. Kum fa anzir, maka bangun dan berilah peringatan, sampai firman Allah, warrujza fahjur. Adapun kesyirikan maka tinggalkanlah. Fahum yal wahyu wa tataba. Setelah itu wahyu tidak pernah terpotong lagi. Kemudian tidak pernah terputus lagi, turun terus menerus. Tatkala Allah mengatakan kum fa anzir, bangun dan beri peringatan, Rasulullah sadar. Ternyata saya sekarang utusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rahasia ini yang selama ini tanda tanya yang ada dalam hatinya. Kejadian-kejadian aneh yang dia alami sejak kecil. Ada batu beri salam, dadanya dibelah, jantungnya dibersihkan. Kemudian mimpi yang selalu benar, ini semua ternyata persiapan yang Allah siapkan untuk dia menjadi seorang apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil bahwasanya Al-Qur'an benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Iqra Allah mengatakan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang artinya bacalah. Kemudian di tengah ayat Allah mengatakan yang mengajarkan dengan pena. Sementara Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Orang-orang Arab tahu Rasulullah SAW tidak baca, tidak bisa tulis. Kok membawakan ayat yang isinya suruh baca, suruh tulis? Itu menunjukkan Al-Quran bukan dari Nabi. Kenapa? Karena di awal ayat pertama disuruh baca dan disuruh apa? Nulis. Allama bil qalam, yang mengajarkan dengan apa? Pena. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang ummi, tidak bisa tulis. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhuttuhu bi yaminik idzan lartabal mubtilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak pernah membaca sebuah kitab sebelumnya. Kau tidak pernah menulis dengan tangan kananmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau ternyata pernah baca sebelumnya dan kalau kau ternyata pernah tulis sebelumnya, idzan lartabal mubtilun, maka orang-orang ahli batil akan meragukanmu. Jadi di antara hikmah kenapa Nabi SAW tidak bisa tulis, untuk membuktikan bahwasanya Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari karangan Nabi. Seandainya Nabi SAW bisa membaca, kata mereka, oh itu dia baca dari cerita-cerita dongeng-dongeng dahulu, atau dia baca dari Injil, dia baca dari Taurat. Nabi tidak bisa baca dan tidak pernah nulis. Oh mungkin dia kirim surat sama orang, ada surat balasan. Ternyata surat yang pertama kali turun berbicara tentang baca dan berbicara tentang tulis. Iqra, bacalah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya turunlah wahyu, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya. Demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.